Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini atau kesempatan sore hari ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita di dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini yang alhamdulillah kita telah masuk pada hari yang kedua dari bulan Ramadan, dan insyaallah akan masuk yang berikutnya sebentar lagi pada hari yang ketiga dari bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang mungkin telah diumumkan, bahwa kita akan membahas sedikit tentang sunnah-sunnah yang banyak dilupakan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan khususnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bagi seorang yang berpuasa, dia memiliki perkara-perkara yang disunahkan di dalam bulan suci Ramadan tersebut khususnya. Dan demikian juga terkait dengan beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah puasa yang dia kerjakan pada bulan tersebut. Karena waktu yang atau untuk menghemat waktu yang ada, kita akan langsung membahas dari pembahasan tentang sunnah-sunnah yang banyak dilupakan atau dilalaikan oleh kaum muslimin khususnya pada bulan Ramadan, atau bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Di antara perkara yang menjadi perhatian bagi kita semuanya, yang pada dasarnya perkara ini adalah perkara yang wadih, perkara yang sudah jelas, adalah yang pertama, akan tetapi banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah as-suhur. As-suhur adalah makan sahur. Ketika kita membahas tentang makan sahur, mungkin suatu hal yang sebenarnya tidak asing bagi kita, karena sesungguhnya perkara ini adalah terus kita akan jalani di dalam bulan suci Ramadan ini, khususnya di dalam ibadah-ibadah puasa kita, ibadah saum kita. Tetapi permasalahan yang penting kita ingatkan di sini adalah di mana banyak dari kaum muslimin, atau bahkan perkara tersebut adalah perkara yang kadang-kadang terlalaikan, adalah ketika mereka tidak mengamalkan sunnah yang agung ini. Tidak mengamalkan sunnah yang agung ini, yaitu makan sahur. Terkait dengan dalil yang menunjukkan perintah, bahkan bahwasanya kita diperintahkan untuk mengamalkan atau jangan sampai kita meninggalkan amalan yang sangat agung ini, adalah sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu, atau dalam makanan yang digunakan untuk sahur tersebut, ada barokahnya. Karena dalam sahur itu ada barokahnya. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih, tasahharu walau bijur'atima. Makan sahurlah walaupun hanya dengan seteguk air. Berapa banyak kita melalaikan hal yang seperti ini. Sebagian kita merasa bahwa kita masih kuat kok walaupun tanpa sahur, atau bahkan menganggap bahwasanya orang yang tidak makan sahur itu adalah keutamaan baginya. Kenapa? Karena dia masih kuat untuk tidak perlu makan sahur, tapi dia bisa berpuasa atau kuat berpuasa, menahan makan dan minum dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Ternyata tidak demikian. Karena sesungguhnya bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah kita diperintahkan, bahkan diperintahkan bukan hanya sekedar dipersilahkan atau di sifatnya adalah perkara yang sifatnya hasungan-hasungan yang tidak bentuknya perintah, tapi bahkan diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Tasahharu, ada bentuk kalimat perintah untuk kita mengamalkan perkara tersebut. Nabi mengatakan tasahharu, makan sahurlah. Bersahur ini, kalau dalam bahasa Arab, sebagaimana telah kita sebutkan as-suhur tadi, itu adalah bersahur, yaitu perbuatan makan sahur itu. Ya, sebagaimana al-wudu, al-wudu itu perbuatan wudu. Sedangkan as-sahur, kalau yang sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia kita, sahur atau makan sahur, itu sahur itu adalah makanannya, makanan yang digunakan untuk bersahur tadi. Sehingga suhur itu adalah, as-suhur itu adalah perbuatannya, sebagaimana al-wudu, al-wudu itu perbuatan wudu. Nah, sedangkan as-sahur itu adalah makanan yang disantap ketika bersahur tadi. Sehingga dikatakan oleh Nabi tadi, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah, karena sesungguhnya dalam as-sahur, dalam makanan sahur tersebut yang dipakai seorang untuk bersahur tadi, itu ada barokahnya. Maka demikian juga dalam wudu. Wudu itu adalah perbuatannya, perbuatan seorang berwudu, bersuci, bertoharah. Sedangkan al-wadu, al-wadu adalah al-ma alladhi yutawaddu bih, yaitu air yang digunakan untuk berwudu. Sehingga kalau airnya itu adalah al-wadu, sedangkan perbuatannya, perbuatan wudu, perbuatan bersucinya adalah disebut dengan al-wudu. Nah, itu sekedar sebagai pembanding dari secara bahasa, yaitu as-suhur dengan al-wudu. Sedangkan as-sahur itu adalah makanan yang disantap dalam ibadah yang dinamakan bersahur tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka terkait dengan as-sahur ini, tentunya di sana ada sunnah yang berikutnya, bukan hanya sekedar menyantap dari makanan sahur, yaitu adalah bagian dari sunnah. Tetapi di sana ada nilai lebih dari perkara yang sering kita tinggalkan dalam perkara ini, yaitu apa? Ta'khirus suhur, yaitu mengakhirkan makan sahur, mengakhirkan bersahur. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Zaid bin Thabit radiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, dan yang kita bacakan pada kesempatan kali ini adalah lafaz Al-Imam Muslim. Qala tasahharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma kumna ila salati kultu kam kana qadra ma bainahuma qala 50 ayah. Dikatakan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kami dulu tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersahur, ya, makan sahur, bersahur bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma kumna ila shalah. Kemudian kami berdiri untuk menegakkan salat. Salat apa di sini? Salat fajar, yaitu salat subuh. Ya. Beliau Zaid bin Thabit menggambarkan bahwasanya beliau mengatakan kami bersahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu kami berdiri untuk menegakkan salat, yaitu salat di sini disebutkan oleh para ulama adalah salatul fajr. yaitu salat subuh. Kemudian qultu, yaitu seorang rawi tersebut bertanya kepada Zaid bin Thabit, kam kana qadra ma bainahuma, berapa jarak antara keduanya. Dikatakan oleh para ulama di dalam syarah terkait dengan hadis ini, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, yaitu terkait dengan jarak kam qadra ma bainal adzan was-sahur, atau ma bainal sahur wal adzan. Ini adzan as-subh, yaitu berapa jarak antara sahurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat tadi dengan adzan, yaitu adzan subuh. Yaitu masuknya waktu subuh yang di sini disebutkan oleh para ulama adalah dengan apa? Tulu'ul fajr shadiq, yaitu dengan terbitnya fajar shadiq. Ya, karena fajar al-fajru fajran. Ya, dikatakan oleh para ulama bahwasanya fajar itu ada dua, al-fajrul kadzib wal fajru shadiq. Ini perlu ya kajian yang lebih mendalam perkara ini, sehingga kita semuanya di dalam beribadah benar-benar nam di atas ilmu, ya. Karena sesungguhnya demikianlah kita sebagai seorang muslim, ketika kita beramal maka tentunya kita harus dilandaskan di atas ilmu, ya. Yang itu semuanya adalah dikembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fajar yang pertama adalah al-fajrul kadzib, yaitu fajar yang dikatakan fajar dusta. Ya, fajar dusta itu disebutkan ciri-cirinya, dikatakan oleh para ulama itu bentuknya vertikal ke atas. Ya, bentuknya vertikal ke atas. Ya, yang kemudian setelah itu ketika muncul fajar tersebut bentuknya, yang hal tersebut bisa jadi menipu, sebenarnya tiba-tiba fajar tersebut atau lambat laun fajar tersebut hilang. Ya, jarak antara fajar shadiq dengan fajar khatib itu tidak lama. Ya, ada yang menyebutkan sekitar mungkin 20 menit atau mungkin 30 menit kurang lebih, atau mungkin kurang bahkan dari itu. Ya. Nah, tetapi ciri-ciri yang paling nampak ketika kita memang di tempat yang memang kita bisa memantau hal tersebut di ufuk timur, terutama mungkin di padang pasir atau mungkin di lautan lepas yang kita bisa melihat ufuk secara jelas, ya, maka hal tersebut akan bisa kita membedakan antara apa yang dinamakan dengan fajar shadiq dengan fajar khatib. Fajar khatib itu bentuknya vertikal ke atas, kemudian setelah itu hilang, ya, kemudian hilang. Beda dengan fajar khatib itu adalah vertikal ke atas dan hilang, yaitu yang dinamakan dengan fajar yang dusta. Sedangkan fajar shadiq adalah fajar yang benar, yang shadiq itu kan artinya jujur, maksudnya yang benar, ya. Bentuknya adalah horizontal, yang dia adalah memanjang. Kalau di bentuknya di ufuk timur, ya, maka dia membentang dari mungkin dari utara ke selatan, dan dia adalah kemudian bentuknya itu horizontal, kemudian semakin terus semakin melebar, dan demikianlah terus. Ketika muncul fajar shadiq dari ufuk timur tersebut akan semakin terang, dan pada akhirnya ketika sudah mulai terang akan terbitnya matahari di tempat tersebut. Itu dikatakan adalah sebagai fajar shadiq. Tetapi yang dinamakan fajar shadiq tentunya bukan terbitnya matahari ketika pertama kali munculnya fajar shadiq tadi. Yang ketika dalam cuaca gelap, dan di sana sudah muncul yang dinamakan dengan fajar shadiq. Tentunya yang seperti ini adalah biasa di suatu hal yang tidak asing tentunya bagi kaum muslimin atau manusia yang mereka tinggal di tempat-tempat yang seperti ini keadaannya, ya, tidak tertutupi oleh berbagai hal yang ketika dia melihat perkara tersebut itu nampak. Nah, para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, ataupun kalau mungkin dia tinggal di pegunungan, hal tersebut masih nampak yang seperti itu. Biasanya adalah dalam bentuk dia sifatnya horizontal, kemudian dia semakin melebar ke atas terus, semakin terang, ya. Kemudian nanti pada akhirnya ketika terbitnya matahari itu di tempat tersebut, kurang lebihnya. Nah, dan ciri-ciri dari fajar shadiq itu adalah, nah, dia memang ketika dia sudah posisi memang dalam posisi yang memang sangat jelas, itu adalah bisa sampai kemerah-merahan. Tetapi tidak, ini dikatakan oleh para ulama sebagai batasan bahwasanya yang dikatakan fajar shadiq itu sudah langsung kemerah-merahan atau ditunggu sampai kemerahan, berarti itu sudah fajar shadiq atau baru dikatakan fajar shadiq. Tidak. Selama dia itu adalah adanya pemisah antara siang dan malam yang dikatakan hatta yatabayyana khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, sampai telah jelas antara benang putih dengan benang hitam, ya, maka di sana dikatakan oleh para ulama rona-rona putih yang bentuknya horizontal demikian itu sudah dikatakan sebagai fajar shadiq. sebagai fajar shadiq. Naam, sehingga dikatakan oleh di dalam Al-Qur'an wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar. Maka fajar di sini adalah fajar apa? Fajar shadiq. Makan dan minumlah ya sampai telah jelas antara benang putih dengan benang hitam ya dari apa? Al-fajar. Yang dimaksud dengan al-fajr di sini adalah al-fajrus shadiq, yaitu fajar yang benar tadi, bukan fajar kadzib yang kemudian hilang demikian keadaannya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kita kembali kepada hadis tadi bahwasanya ditanyakan kepada Zaid bin Thabit berapa jarak ya, berapa jarak? Naam. Berapa jarak antara adzannya antara sahurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan naam adzan tersebut? Qala khamsina ayah. Kata Zaid bin Thabit, naam, beliau mengatakan khamsina ayah, sekitar 50 ayat. 50 ayat ini dikatakan oleh para ulama, di antaranya Syekh Nuzaimin rahimahullah, adalah sekitar seorang ketika membaca ayat tersebut tidak dalam keadaan hadr, dalam keadaan bentuk membaca yang cepat, dan juga tidak dalam keadaan yang sangat lambat, tetapi sifatnya pertengahan. Yang kurang lebih 6 ayat tersebut, kurang lebih 50 ayat, itu adalah jarak antara sahurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan masuknya waktu subuh. Yang kemudian mereka disebutkan dalam hadis ini, tasaharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma kumna ila shalah. Kami bersahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu lanjut kami berdiri menegakkan salat apa? Subuh. Salat fajar. Di sini menunjukkan bahwasanya jarak 50 ayat tersebut adalah jarak yang bukan jarak yang sangat panjang. Ya, sehingga di sini menunjukkan apa poin yang bisa kita ambil dari sini, dikatakan oleh para ulama dalam syarah terkait dengan pembahasan masalah apa makna khamsina ayat di sini, menunjukkan bahwasanya jarak antara waktu sahurnya Rasul dengan waktu subuh itu tidak berjarak 6 yang cukup lama. Sehingga kurang lebih dikatakan oleh Syekh Nuzaimin, kurang lebih seorang antara jarak mungkin 30 menit atau 20 menit atau bahkan bisa kurang dari itu. Ya. Sehingga di sini menunjukkan apa yang kita bahas dalam poin sekarang ini adalah ta'khirus suhur, yaitu mengakhirkan bersahur. Yang ini adalah merupakan bagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga berhentinya seorang dari makan dan minum adalah ketika masuknya waktu subuh. Ketika masuknya 6 waktu subuh dengan ditandai dengan terbitnya fajar shadiq. Ketika kita memang mampu untuk melihatnya. Nah, kalau tidak minimalnya dari apa yang dikatakan sekarang dengan takwim, itu adalah sebagai takrib sebenarnya. Sebenarnya takrib itu adalah untuk pendekatan, bukan sebagai patokan utama. Sebagai takrib, sebagai untuk pendekatan waktu. Adapun waktu yang utama tentunya dalam syariat adalah dengan tadi. Ketika kita fajar shadiq adalah kita melihat. Ya, demikian juga ketika maghrib kita melihat tenggelamnya matahari, demikian juga ketika masuknya bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal. Nah, dan demikian semuanya terkait dengan ibadah itu tidak lepas dari ru'yah, tidak lepas dari ru'yah, melihat dengan mata telanjang, yaitu dengan mata 6 kepala manusia, itu pada hukum asalnya. Nah, tetapi ketika perkara-perkara yang sifatnya tadi, ketika seorang mungkin karena sekarang tertutupi dengan perumahan atau dengan tertutupi dengan gedung-gedung yang sekarang muncul pada zaman sekarang ini, sehingga seorang mungkin kadang-kadang sulit, maka minimalnya itu adalah sebagai takrib, sebagai pendekatan, dan bukan sebagai patokan utama. Karena memang fakta, ya, sebagaimana yang telah mungkin ini sudah diketahui oleh kaum muslimin pada umumnya. Nah, ketika tenggelamnya matahari, yang kita nanti akan bahas juga kalau masih ada waktu, tenggelamnya matahari bisa jadi jarak antara tenggelam matahari dengan azan bisa jadi ada jarak kurang lebih mungkin 3 menit, 4 menit. Nah, tetapi ketika kapan atau di mana penilaian yang dikatakan maghrib itu adalah ketika apa? Nam ghurubus syams, yaitu ketika tenggelamnya matahari tersebut. Sehingga bisa jadi azan itu dilakukan 6 agak terlambat, tetapi patokan utamanya adalah ketika tenggelamnya matahari tersebut. Tentunya tenggelamnya matahari tersebut dikatakan oleh para ulama adalah ketika tenggelamnya di ufuk barat. Nah, yaitu di ufuk barat yang seorang ketika melihat matahari tersebut telah tenggelam secara utuh lingkarannya, lingkaran matahari tersebut telah tenggelam, maka ketika itu 6 sudah dikatakan masuk waktu maghrib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita kembali tentang permasalahan tadi, sehingga di sini menunjukkan bahwasanya makan sahur nam ada nilai lebih dari perkara yang perlu kita perhatikan di sini adalah mengakhirkan nam bersahur kita. Dan itu adalah merupakan perkara yang sangat dituntut dalam syariat kita, karena kita adalah mencontoh dari apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam. Di antara hikmahnya banyak, sehingga seorang dengan hal tersebut akan semakin masih jarak antara dirinya dengan puasa tersebut tidak jarak jauh, tidak terlalu jauh rentang waktunya. Berbeda dengan seorang ketika dia bersahur jam 2 malam atau jam 1 malam atau mungkin 6 lebih dari itu. Nah, itu jarak antara dirinya dengan puasa itu masih jauh, ya. Sehingga energi yang mungkin dia butuhkan dia lebih besar, ya. Dengan adanya sahur yang demikian keadaannya, yang dia gunakan untuk berpuasa pada esok harinya, maka insya Allah mungkin lebih kuat dia untuk berpuasa pada siang harinya. Dan dengan sekian banyak dari hikmah-hikmah yang ada, intinya di dalam sahur ini adalah barakah, dan jangan sampai seorang kemudian melalaikan dari sahur tersebut walaupun dia merasa dirinya adalah dalam keadaan posisi masih kuat. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kemudian yang kedua adalah ta'jilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka di sini adalah fayustahabbu lisaim ta'jilul fitri mata tahaqqaqa ghurubus syams. Yaitu disunahkan bagi seorang yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka ketika memang telah yakin atau telah nampak, ya, terrealisasi dari tenggelamnya matahari tersebut di ufuk barat tentunya. Nah, fa'an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu annannabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim juga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra, akan terus menerus manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Yang dimaksud dengan ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka ini adalah ketika setelah tenggelamnya matahari, bukan sebelum tenggelamnya matahari kemudian menyegerakan berbuka, tidak. Nah, bukan kemudian sebelum waktu maghrib kemudian dia menyegerakan berbuka, tidak. Yang dimaksud ta'jilul fitri adalah ketika tenggelamnya matahari langsung segera seorang untuk berbuka tanpa dia menunda. Sebagian orang mengatakan, loh, masih ada sinar-sinarnya ketika tenggelamnya matahari, kadang-kadang masih ada rona-rona sinar dari matahari tersebut. Maka dikatakan oleh para ulama, nam terkait dengan syu'a atau rona dari sinar matahari tersebut ketika memang benar-benar telah tenggelam, maka itu tidak dianggap. Yang penting lingkaran matahari tersebut telah tenggelam, maka ketika itu sudah dianggap masuknya waktu maghrib. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, sudah. Nah, maka dari sini yang penting kita ketahui bersama bahwa jangan sampai seorang menunda-nunda. Nah, masuknya menunda-nunda dari berbuka ketika memang dia benar-benar telah melihat matahari itu tenggelam. Ya, berbeda kalau keadaan kita sekarang, karena memang kita memang tidak bisa melihat secara langsung karena posisi kita tidak di pesisir pantai atau di ufuk barat yang bisa kita melihat secara langsung, yang mungkin kita bisa menggantungkan dari takwim dengan takrib tadi, tetapi minimalnya jangan kita mengakhirkan. Nah, karena ini adalah merupakan perkara yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam riwayat yang lain, la yazalu nas bi khairin ma lam yuakhirul maghrib hatta tastabiqan nujum. Nah, dan terus-menerus manusia itu dalam kebaikan selama manusia tersebut tidak mengakhirkan maghrib sampai telah muncul bintang-bintang. Sehingga di sini menunjukkan perkara yang sangat-sangat diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dan munculnya bintang-bintang dalam sebagai patokan berbuka itu adalah merupakan sunnah dari Rafidah. Dari sunnah Rafidah. Rafidah itu adalah orang-orang Syiah. Yang di sini adalah merupakan itu adalah mengadopsi dari apa yang dilakukan oleh Yahud dari kalangan Ahlul Kitab. Maka kita semuanya kaum muslimin dalam perkara tersebut hendaknya untuk berusaha menjalankan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala alam biswab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.